الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada pembahasan Kitalu Ahli Riddah. Yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bentuk-bentuk kemurtadan. Dan yang terakhir yaitu murtad dikarenakan mengakui adanya nabi palsu, meskipun dia bersyahadat, juga sholat, juga puasa, berhaji, tapi keyakinan mereka yang menganggap adanya nabi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mereka kafir, keluar dari Islam, sehingga diperangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Juga sudah kita bahas tentang orang-orang yang mengaku nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Musailamah. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian Tulaihah Al-Asadi yang kemudian bertaubat kembali dan diakui sebagai sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang murtad, baik itu yang tidak mau membayar zakat atau yang mengakui adanya nabi palsu, atau yang kembali menyembah patung, semuanya diperangi oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para ulama. Para sahabat sepakat membenarkan tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullahu ta'ala, Wa ijma'an ulama'u 'ala taswibi Abi Bakrin fi dzalika. Para ulama sepakat membenarkan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam masalah ini, yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Wa ja'alu min akbari fadailihi wa ilmihi. Dan bahkan sepakat menjadikan hal tersebut sebagai jasa terbesar beliau di dalam Islam. Wa annahu lam yatawaqqaf bi qitalihim bal qatalahum min awwali wahlatin. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di dalam masalah ini beliau tidak ragu-ragu memerangi mereka. Jadi mereka kafir atau tidak. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak ragu-ragu bahwa siapa saja yang menahan zakat, tidak mau menunaikannya, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, meskipun dia mengakui yang lainnya, maka dia juga kafir. Barang siapa yang mengakui adanya Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga kafir. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak ragu memerangi mereka. Bahkan semenjak beliau diangkat menjadi khalifah, langsung menyatakan peperangan dengan orang-orang murtad. Wa arafu wazarata fahmi fil istidlali alaihim bidalil alladhi usila alaihim. Dan para ulama, para sahabat yang lainnya pun mengetahui akan kecemerlangan, akan bagusnya pemahaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam berdalil. Di dalam masalah-masalah yang masih menjadi muskilah bagi sebagian para sahabat, yang masih sulit untuk dipahami. Barudda alaihim bidalilihim bi'ainihi. Beliau membantah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan dalil yang dibawakan oleh mereka sendiri. Ma'annal mas'alata muwaddihatun atau muwaddahatun fil Qur'ani was sunnah. Dalam keadaan masalah ini sudah diterangkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amal Qur'anu faqauluhu ta'ala fa idzan salakhal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum waqtuluhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fakhallu sabilahum. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salakhal ashurul hurum, apabila bulan-bulan haram itu telah berlalu, faqtulul musyrikina, maka perangilah orang-orang musyrik. Pada bulan-bulan haram tidak boleh memerang, tidak boleh berperang. Apabila sudah berlalu bulan-bulan haram tersebut, maka perangilah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, di manapun kalian menjumpai mereka. Wa khudhuhum, tangkap mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan intai mereka di setiap tempat. Fa in tabu, kalau mereka mau bertaubat, wa aqamus shalah wa atuz zakah wa khallu sabilahu. Kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskanlah mereka, dikarenakan mereka sudah beriman, sudah muslim. Di dalam ayat ini sangat jelas disebutkan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Apabila mereka bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak ragu bahwa orang yang menahan zakat, tidak mau membayar zakat, belum bisa dilepaskan. Belum bisa dilepaskan karena belum muslim. Harus diperangi. Dari ayat ini. Nah, sangat jelas di dalam ayat ini. Fakhallu sabilahum, lepaskan mereka dengan syarat apa? Mereka bertaubat, yaitu masuk Islam, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Qala wa fis sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Di dalam As-Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus shalah. Kemudian mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu semuanya, yaitu bersyahadat, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku darah mereka dan harta-harta mereka. Ini tidak boleh diambil, tidak boleh dijarah darah, harta mereka, tidak boleh ditumpahkan darah mereka. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka, perhitungan mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat jelas juga disebutkan bahwa seseorang itu akan terlindungi darah dan hartanya kalau mereka bersyahadat, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Sehingga orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, maka mereka adalah kafir. Meskipun mereka bersyahadat, meskipun mereka sholat. Atau mengakui Nabi, adanya Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka bersyahadat, meskipun mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, haji, mereka kafir dikarenakan melanggar hak Islam, yaitu melanggar ucapan syahadat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qala fa hadha kitabullahi as-sarihu lil 'ami al-barid. Ya, kitabullah ini ya, sangat jelas menerangkan permasalahan ini sehingga bisa dipahami oleh orang-orang yang bodoh sekalipun, yang Nah, orang-orang awam sekalipun paham permasalahan ini. Qala wa hadha kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau. Wa hadha ijma'ul ulama alladhi dzakartu laka. Di sini ada pula ijma' para ulama yang menyebutkan akan hal itu. Yang aku sebutkan kepadamu. Waladhi yu'arrifuka hadha jayyidan wa ma'rifatu riddihi. Yang semuanya itu mengajarimu dengan sebaik-baiknya untuk mengenal lawannya. Ini mengenal permasalahan-permasalahan yang bisa menggugurkan keislaman itu sendiri. Wa huwa annal ulama'a fi zamanina yaqulun man qala la ilaha illallah fa huwa al-muslim haramul mali wad dami la yukaffaru wa la yuqatalu hatta innahum yusarrihuna bidzalika fi sya'nil badwi alladhi yukadzibuna bil ba'thi wa yunkiruna asy-syara'i. Yaitu permasalahan adanya atau munculnya para ulama dalam tanda petik. Para ulama di zaman kita yang mengatakan bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah berarti dia muslim. Haram hartanya, darahnya tidak boleh dikafirkan, tidak boleh diperangi. Meskipun melakukan ini, melakukan itu. Melakukan kesyirikan, melakukan demikian. Hatta innahum yusarrihuna bidzalika fi sya'nil badwi. Bil badwi alladhi yukadzibuna bil ba'd. Sampai-sampai mereka berterus terang dalam masalah ini. Ini para ulama dalam tanda petik tadi. Dalam permasalahan orang-orang pedalaman badwi. Yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Atau mengingkari syariat-syariat Islam. Mengingkari sebagian syariat Islam. Wa yas'umuna anna syara'ahum al-batilu huwa haqqullahi. Dan mereka menyatakan bahwa syariat-syariat yang batil yang mereka lakukan itu adalah hak Allah. Walau talaba ahadun minhum khasmahu an yukhasimahu inda syar'illahi la'adaw aluhu la'adduhu min angkaril munkarat. Kalau seandainya ada seseorang yang mendebatnya, yang membantahnya tentang syariat-syariat yang mereka lakukan, yang itu bukan dari agama Islam, niscaya akan dimusuhi oleh mereka. Akan dihitung sebagai bentuk kemungkaran oleh mereka. Dianggap apa? Dianggap memerangi al-haq. Ketika diingatkan itu adalah kebid'ahan, ketika diingatkan bahwa itu adalah kesyirikan, ya, mereka menganggap orang yang seperti ini sebagai orang yang memusuhi syariat. Min haitsul jumlatu innahum yukaffiruna bil qur'ani min awwalihi ila akhirih. Yang secara ringkas, secara simpel bahwa mereka itu mengkufuri apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, ya, dari awal sampai akhirnya. Mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Wa yukafiru nabi dini rusul kullihi ma'a ikrarihim bidhalika bi'alsinatihim wa ikrarihim. Mereka juga kafir dengan agama para rasul seluruhnya. Meskipun mengakui, melafadkannya dengan lisan-lisan mereka. Wa ikrarihim anna syara'ahum ahdasahu aba'uhum lahum kufran bi syar'illah. Mereka juga mengakui bahwa syariat yang mereka munculkan, yang dimunculkan oleh nenek moyang mereka, oleh leluhur mereka, itu adalah bentuk kekufuran terhadap syariat Allah. Wa ulama'ul waqti ya'tarifuna bihadza kullihi. Ulama dalam tanda petik tadi, pada waktu sekarang ini, mereka mengakui semua itu. Wa yaquluna ma fihim minal islami sya'ratun. Dan mereka mengatakan bahwa pada mereka itu tidak ada Islam meskipun selai rambut. Artinya ini adanya. Nah, di zaman sekarang ini munculnya orang-orang yang dianggap ulama, yang mereka menyatakan bahwa kalau seseorang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bisa murtad. Itu maksudnya. Ya. Meskipun demikian, meskipun melakukan kesyirikan, meskipun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, syariat utama Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bukan berarti di sini kita mengkafirkan, mudah mengkafirkan ya. Dan terkadang dari sinilah orang-orang itu menganggap ya, ketika kita membahas seperti ini, menganggap itu mengkafirkan orang. Lihat tuh, mudah mengkafirkan orang. Kalau kayak gini dikafirkan, itu dikafirkan. Bukan seperti itu. Bukan mudah mengkafirkan, tetapi kita membahas bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu belum tentu aman dari kemurtadan. Ini untuk membentengi diri kita sendiri, saudara-saudara kita, bahwa kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu memiliki konsekuensi yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kita membatalkan kalimat itu sendiri. Membatalkan kalimat itu sendiri tanpa disadari. Adapun masalah mengkafirkan, kafir atau tidaknya seseorang, itu perkara yang tidak mudah. Perkara yang tidak mudah. Tidak sembarangan mengkafirkan. Secara umum, dikatakan kafir. Bisa. Tetapi kalau individu, oh, kamu kafir. Tidak bisa. Ya. Kita mengatakan secara umumnya sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala wa hadzal qawlu talaqqathu al-'amatu min ulama'ihim. Perkataan-perkataan seperti ini diterima oleh orang-orang secara umum dari ulama-ulama mereka. Ini ulama-ulama dalam tanda petik nanti. Wa ankaru bihi ma bayyanahu Allah wa rasuluhu, dan bahkan mereka mengingkari apa yang di terangkan oleh Allah dan Rasulnya. Bal kafaru man shadaqallaha wa rasulahu Bahkan mereka mengkafirkan orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya fi hadhil masalah, di dalam permasalahan ini. Wa qala man kafara musliman faqad kafar. Mereka juga beralasan, barang siapa yang mengkafirkan orang muslim maka dia kafir. Itu suka mengkafirkan. Kalau orang kalau suka mengkafirkan itu, ya, mengkafirkan apalagi mengkafirkan orang muslim, itu orang kafir itu. Beralasan dengan demikian. Ketika dijelaskan bahwa ini adalah amalan kekafiran, itu adalah amalan kekafiran, kekufuran, itu adalah amalan kesyirikan. Ya, dikira mengkafirkan mereka. Qala wal muslimu indahum alladhi laysa ma'ahu minal islami sya'ratun illa annahu yaqulu bi lisanihi la ilaha illallah wa huwa ab'adun nasi an fahmiha wa tahqiqi matlubiha ilman wa aqidatan wa amalan. Dan seorang muslim yang sama sekali tidak ada nilai keislaman di dalam dirinya, meskipun sehelai rambut, kecuali hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal mereka adalah manusia yang paling jauh dari memahaminya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak tahu maknanya. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa yang harus dilakukan kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah cukup diucapkan? Kemudian cukup begitu saja? Tidak. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak mau. Kenapa? Karena tahu maknanya, tahu artinya, tahu konsekuensinya. Apa yang harus dia lakukan setelah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Adapun orang-orang di zaman sekarang, mayoritas mereka tidak paham dengan kalimat La ilaha illallah. Lisan mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tetapi perbuatan mereka membatalkan apa yang diucapkan oleh lisan mereka. Mereka melakukan kesyirikan, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka minta perlindungan kepada selain Allah, mereka meminta rezeki kepada selain Allah, meminta kesembuhan kepada selain Allah. Mereka melakukan kesyirikan ini dan itu. Permasalahan inilah yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Itu maraknya fenomena mengucapkan kalimat La ilaha illallah, begitu ringannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan lisan, tetapi dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya, beliau menjelaskan yang demikian ini ya, dalam rangka untuk menyelamatkan mereka, agar mereka sadar. Agar sadar bahwa kalimat La ilaha illallah itu tidak sekedar untuk diucapkan. Tidak sekedar untuk diucapkan. Kalau untuk mengucapkannya saja semua orang bisa. Ringan. Sangat-sangat ringan. Kalimat La ilaha illallah ringan sekali. Tetapi konsekuensinya yang berat. Konsekuensinya yang berat. Kalau dia bersaksi La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadai selain Allah, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Wajib bagi dia meninggalkan segala macam bentuk doa, permintaan kepada selain Allah. Wajib bagi dia untuk meninggalkan istighosah kepada selain Allah. Wajib bagi dia untuk meninggalkan segala macam bentuk isti'anah kepada selain Allah. wajib bagi dia untuk meninggalkan bentuk isti'adah, minta perlindungan kepada selain Allah, apakah kepada jin atau kepada tempat-tempat yang dikeramatkan ataukah yang lainnya. Kalau mereka melakukan itu semuanya, masih melakukan dari perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah itu sendiri, artinya dia telah membatalkan ucapan dia sendiri. Ya. Disinilah bentuk kemurtadan yang tidak disadari oleh seseorang. Dan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti muslim. Iya. Pengucapan kalimat la ilaha illallah itu sebagai syahadat, ya, yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Tapi kalau seseorang membatalkannya dengan perbuatannya sendiri, ya berarti dia keluar kembali dari Islam. Ingat pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Di antara mereka banyak yang ahli ibadah. Banyak yang memiliki ilmu. Mereka juga bersyahadat. Mereka juga sholat. Mereka juga berhaji. Mereka juga puasa. Mereka juga melakukan ini dan itu, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tetapi mereka membatalkan persyahadatan mereka. Yaitu syahadat anna Muhammad Rasulullah. Karena konsekuensi dari kalimat dari syahadat Muhammad Rasulullah itu meyakini bahwa tidak ada nabi. Salah satunya adalah tidak ada nabi. Konsekuensinya salah satunya adalah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang meyakini adanya nabi semeninggal beliau, maka dia telah membatalkan kalimat syahadat tersebut. Sehingga disinilah yang perlu dipahami. Jangan kemudian menuduh orang lain suka mengkafirkan. Harus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling jauh dari perbuatan mengkafirkan seseorang. Karena mengkafirkan itu sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perbuatan kalian demikian-demikian itu tadi menjelaskan yang demikian. Ini menjelaskan. Ya, bukan mengkafirkan. Menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa seseorang itu bisa murtad. Seseorang itu bisa murtad dari Islam ketika melakukan perkara-perkara yang demikian dan demikian. Nah, qala fa'lam rahimakallah anna hadhihi al-mas'alah ahammul asya' kulliha 'alaih. Kemudian ketahuilah wahai rahimakallah bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting bagi kamu. Li'annaha hiyal kufru wal Islam. Karena permasalahan ini adalah permasalahan kafir dan Islam. Permasalahan kufur dan Islam. Kafir atau muslim. Ini permasalahan yang besar. Permasalahan yang penting. Wajib bagi setiap orang untuk memahaminya. Kalau kita menginginkan keselamatan untuk diri kita sendiri, ya, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan permasalahan ini. Selalu waspada. Setelah kita masuk ke dalam Islam, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keislaman kita. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas agama Islam. Wah, gampang, yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang masuk Islam. Ya, seperti itu. Yang menghukumi kalian kafir atau muslim, yang menentukannya semua nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Bukan manusia. Bisa jadi seseorang kita menilai seseorang itu muslim, tapi kenyataannya apa? Kafir. Karena perbuatan-perbuatan kejelekan ataupun kesyirikan yang mungkin kita tidak kita ketahui. Maka dari sinilah kita dituntut untuk memperhatikan diri kita masing-masing. Bukan memperhatikan orang lain. Memperhatikan diri kita masing-masing. Diri pribadi kita. Apakah keislaman yang kita lakukan selama ini sudah benar? Ataukah belum? Masih dicampur dengan kesyirikan ataukah tidak? Itu yang perlu diperhatikan. Katanya sudah muslim tapi masih berdoa kepada selain Allah. Ini namanya mencampur Islam dengan kesyirikan. Kalau ingin selamat, maka harus memurnikan keislaman. Tidak mencampurnya dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul ulaika lahumul amnu fahum muhtadun wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, tidak mencampuri, tidak menodai keimanan, keislaman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala fa in sadaqtahum faqad kafarta bima anzala ala rasulihi kama dzakarna laka minal qur'anil karim sunnati wal ijma'i. Jika kamu membenarkan mereka yang adanya nabi-nabi palsu tersebut, maka kalian telah mengkufuri apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Sebagaimana yang telah kami sebutkan kepadamu dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma'. Wa in shadaqta Allah wa Rasulahu aduka wa kafaruka. Tapi kalau mereka yang dimaksud ini soal bedakot membenarkan para ulama-ulama yang tanda petik tadi. Wa in shadaqta Allah wa Rasulah. Dan jika kamu membenarkan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan memusuhimu dan mengkafirkanmu. Wa hadzal kufru as-sharih bil Qur'ani wa rasuli fi hadhihi al-mas'alah. Qad ustuhira fil ardi masyriqiha wa maghribiha. Kekufuran yang sangat jelas ini, kufur terhadap Al-Qur'an dan Rasul di dalam masalah ini sungguh sangat menjadi perkara yang masyhur di belahan bumi timur maupun baratnya. Di seluruh penjuru dunia. Dan ketika kita mengingkari adanya orang-orang yang beribadah berdasarkan Allah, kita dikafirkan. Balik dikafirkan. Walam yaslam minhu illa aqallu al-qalid. Tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit saja. Fa in raja'ta al-jannah wa khifta minan nar, fatlub hadhihi al-mas'alah wa drusha min al-kitab wa sunnah wa hararha. Jika kamu mengharapkan surga dan takut neraka, maka carilah masalah ini, kemudian pelajari dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini permasalahan tauhid, permasalahan kufur dan Islam, tauhid dan enam tauhid dan syirik. Ya. Pelajari masalah ini dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini pahami dengan sebenar-benarnya, wala tuqassir fi talabiha, dan jangan bermalas-malasan di dalam mempelajarinya. Li ajli syiddatil hajati ilaiha, karena sangat-sangat butuhnya kita terhadap masalah ini. Wa li annaha al-islamu wal kufru, juga dikarenakan masalah ini menyangkut keislaman dan kekafiran. Wa qulillahumma alhimni rusdi wa fahhimni anka wa 'allimni minka wa a'idni min mudillatil fitani ma ahyaitani. Dan katakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma alhimni rusdi, ya Allah, ilhamkanlah kecerdasan kepadaku, wa fahhimni anka, dan berikanlah pemahaman kepadaku, wa'alimni minka, dan ajarilah ilmu darimu, wa'aidni min mudillatil fitan, dan lindungilah kami dari kesesatan-kesesatan yang fitnah-fitnah yang menyesatkan, ya. Ma'ahyaitani, selagi engkau menghidupkanku. Wa aktsaru du'ai bi du'ai alladhi, atau aktsir addu'a bi du'ai alladhi shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bihi fi shalah. Juga perbanyak doa dengan doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam salat beliau berdoa dengan doa ini, yaitu doa istiftah. Wa huwa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa fatir as-samawati wal ard, 'alimul ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idznik, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ini salah satu bentuk doa istiftah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah, Rab yang menguasai Jibril, Mikail, Israfil, fatiras samawati wal ard, yang menguasai, menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, anta tahkumu baina ibadik, engkau yang akan memutuskan permasalahan-permasalahan di antara hamba-hambamu, bima kanu fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan, ihdini lima khulifa fihi minal haq, maka berikanlah petunjuk kepadaku kepada al-haq dari perkara yang mereka perselisihkan, bi'idnik, dengan izinmu, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim, karena sesungguhnya engkau yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki kepada ke jalan siratin mustaqim. Wallahu ta'ala a'lam. Qala wa nazidu al-mas'alah idhahan wa dalaila li shiddatil hajati ilaiha, fa naqulu yataftina al-aqilu li qissatin wahidatin minha. Dan untuk menambah jelas permasalahan ini, dikarenakan butuhnya kita dengan masalah ini, maka saya katakan, yatafatton al-aqil, hendaknya orang yang berakal memperhatikan dengan seksama kisah satu ini. Wahiyya anna bani Hanifah ashharu ahli riddah, yaitu bahwa bani Hanifah, pengikut Musailamah al-Kadzdzab, itu adalah golongan orang-orang murtad yang paling terkenal. Wa humul ladzi ya'rifuhumul 'amah min ahli riddah. Ini yang dikenal oleh orang-orang awam yang namanya orang murtad itu ini. Ya. Yang dipahami oleh orang awam, orang murtad itu ya musyallaf al-kadzab itu. Wahum ingdana si'akbahu ahli riddah. Ya memang benar. Menurut manusia mereka adalah kelompok jenis orang murtad yang paling jelek. Wa'adamuhum kufran dan paling besar kekufurannya. Wahum ma'ahada yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yu'adzinuna wa yusallun. Dalam keadaan seperti itu, mereka ternyata mereka mengucapkan kalimat syahadat. Mereka juga adzan, mereka juga sholat. Wahada fa'inna aksarahum yadunnuna anna nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahum bidalika li'ajli syuhudi ladhi syahidu ma'arrijal. Atau ma'arrijal. Ya. Ini karena mayoritas mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan saksi, saksi yang bersaksi bersama dengan rajal. Ya, orang-orang yang ahli ibadah ini. Bersama mereka bahwa Nabi menyatakan Musailamah itu juga Nabi di samping beliau. Padahal tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.